إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Setiap kita tentunya menginginkan kebahagiaan, menginginkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat, dan setiap orang juga berusaha untuk mendapatkannya, mengusahakannya. Maka di antara perkara-perkara yang bisa menyebabkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, di antaranya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang hambanya tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada tiga rukun. Yang pertama adalah dia mengakui dengan kalbunya bahwasanya nikmat tersebut adalah semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menceritakan nikmat tersebut dengan lisannya dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Kemudian yang ketiga adalah dia menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada yang memberikan nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan menjadikan nikmat yang ada ini akan kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah langgeng. Dan juga akan menjadikan nikmat yang lainnya akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mengkufuri nikmat tersebut, tidak mau bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bisa menjadikan hilangnya kenikmatan yang ada pada seseorang dan menjadi sebab kesengsaraan hamba tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Yang maknanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah, ketika Rabb kalian mengumandangkan, jika kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, maka sungguh aku akan tambahkan untuk kalian. Namun jika kalian kufur, maka sungguh azabku sangat pedih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang kedua, yang bisa mendatangkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan juga di akhirat, adalah bersabar. Yaitu bersabar atas musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya hidup di dunia, ini tidak terus-menerus dalam keadaan enak, dalam keadaan menyenangkan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada hamba-hambanya, menguji hamba-hambanya dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkannya. Akan diuji dengan berbagai macam musibah. Diuji dengan wabah penyakit. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dikuasai oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kalangan al-kuffar dan juga al-munafikun. Yang semuanya ini membutuhkan kesabaran atas musibah yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa, melainkan itu dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kalbunya. Dikatakan oleh Al-Qamah, وَالرَّجُلُ تُسِيبُهُ الْمُسِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ. Kata Al-Qamah, beliau menyatakan, bahwasanya وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada kalbunya. Kata beliau, itu adalah seseorang yang ditimpa suatu musibah. Dia mengetahui bahwasanya musibah tersebut datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkannya. Maka dia pun ridha terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan juga dia pasrah atas musibah yang menimpa dirinya dan juga menimpa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau radhiyallahu anhuma, man sabathum musibatun fa'alima annaha biqadarillah fasabara wahtasaba wastaslam liqada'illah hadahu Allahu qalbahu wa 'awwadahu 'amma fatahu min ad-dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan shadiqan. Kata beliau radhiyallahu anhuma, barang siapa yang ditimpa musibah, dia mengetahui bahwasanya musibah tersebut dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia bersabar, berikhtisab, mencari pahala dengan musibah tersebut, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, wastaslama liqada'ihi, dan dia pasrah terhadap ketentuan qada'nya Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kalbunya, akan memberikan hidayah kepada kalbunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti apa yang luput dari dunia berupa petunjuk kepada kalbunya dan juga keyakinan yang kuat. Maka hal ini menunjukkan pahala yang sangat besar yang diraih oleh orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Mendapatkan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bersabar atas musibah tersebut. Dan dia menyadari bahwasanya musibah yang menimpa dirinya tidak hanya dirasakan oleh dirinya, akan tetapi dirasakan pula oleh hamba-hamba yang lain. Bahkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u tsumma al-amsal fal amsal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling berat, manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka. Kemudian yang semisal dengan mereka. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Masih dari hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma 'idhamil bala'i wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu sukht. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya besarnya pahala, besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala bersama besarnya ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka, memberikan ujian kepada mereka. Maka barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka dia pun akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi barang siapa yang murka, dia pun akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada bi 'abdihi as-sarra, amsaka 'anhu hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan uqubah, menyegerakan hukuman untuknya di dunia. Namun jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan pada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan, tidak memberikan hukuman uqubah kepada hamba tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan hukumannya nanti pada hari kiamat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dari dalil-dalil yang disebutkan tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya besarnya pahala yang akan diraih oleh orang-orang yang bersabar terhadap musibah yang menimpa dirinya. Demikian juga menunjukkan bahwasanya terkadang yang namanya musibah itu merupakan tanda bahwasanya suatu kaum itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Adapun orang-orang yang tidak bersabar ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu adalah merupakan tanda kesengsaraan, tanda kejelekan yang akan dialami oleh hamba tersebut. Dia menganggap bahwasanya musibah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan adab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak bersabar, merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budu Allah 'ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tepian, maka jika dia ditimpa kebaikan, mendapatkan kebaikan, tidak ada ujian, tidak ada musibah yang menimpa dirinya, itma'anna bihi, dia merasa nyaman, merasa tenang, merasa tentram. Namun sebaliknya, jika dia ditimpa fitnah, ditimpa ujian, inqalaba ala wajhi, dia berbalik ke belakang, kata Allah Subhanahu wa taala, khasirat dunya wal akhirah, sungguh dia telah merugi di dunia dan juga di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang sangat nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab yang lainnya, yaitu sebab yang ketiga yang akan bisa mendatangkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan juga di akhirat, adalah beristighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan manusia sangat berpotensi untuk melakukan kesalahan-kesalahan, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sikap seorang mukmin, manakala dia terjatuh dalam perbuatan dosa, terjatuh dalam kesalahan, dia bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang jika mereka melakukan fahisyah, ataukah mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka bersegera mengingat Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiru lidzunubihim, dan mereka juga bersegera beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan kejelekan, melakukan kesalahan bijahalah, dengan kejahilan. Thumma yatubuna min qarib, kemudian dia bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari dirinya dalam keadaan keliru, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang jika dia berdosa, dia melakukan kesalahan, dia terus-menerus menambah kesalahannya, tidak bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ini adalah tanda kecelakaan bagi dirinya, kesengsaraan yang akan dia alami. Apalagi kalau dia mengulur-ulur taubatnya, tidak mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai datang kematian menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah taubat diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan kejelekan, melakukan sekian kejelekan-kejelekan, hatta idza hadara ahaduhumul maut, sampai hingga datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, dia baru menyatakan, inni tubtul an, aku sekarang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula tobat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kufar, dalam keadaan kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, inilah tiga di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Agar kita semuanya bisa menjalankan apa yang menjadi bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari Alkitab dan juga sunnah Rasulnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.